tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh weh euy euy olah anjeun hayinya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tak lamun hati nak jelema keruat, tak kena beungeut tau ge sok tempo kusia. Lamun hati nak keruat, mana tetap jadi bimoli. Naon bimoli teh, biwir monyong tilu mili. Uluh. Artina meureunan lain asli kieu, si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieu mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah, aya gorowong teh naon? Oh, melongpong. Tah, didinya Semar teh ayana. Lain iya, lain katanya usia. Daya mah cermin. Nah, cermin lupan hasum. Cerme, tapi teh. Cerme mah dinya barang kaluar ti toh teh cerme. Si mareme teh masih teh. Alah nya nya. Ka mana karep atuh mikir teh si lain teh? Lain-lain mikir teh. Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi ulu ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi kuseur-seurna sabab maha dina sagalana nu mawi di emas we laisa kamisli saeun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantenna saperkara oge jadi eueuh keur conto-contona acan lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipaseun deui nya capek teh make jeung eueuh sagala rupa semah-semah. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh ka nu aya. Ka nu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ieu aing. Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Yeuh, aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh kataki. Tari aing talete deui. Can ka harti mah tuluy teh leketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Nya. Ah pak ulah diomongkeun pak dihareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh teh. Ih ngomong teh ka mana karep ya aki-aki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah jemut eueuh. Eueuh Allah teh. Ih kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener dia ngomong kita nama Tadi perbah eueuh teu ngarti teh. Cewek tidak kan hayang sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepang na para sehat ya tetengah buntut bangkok pada-pada tenyaho jadi aloh ti awah awah awah naunana awah babandinganana munti tak tadi atau aki-aki di balen omay kaharti ya gitu mah tak tetamat siya nananya kenana awah ti awah naunana gitu nyai ngejawab doi tak tamat ayo mah. Oh, jadi umum perbandingan anaknya pak. Tak gitu nuhun, nuhun. Disangka gini bapak tahan tewing temu badir kalau bapak teh. Sienna. Hah, nyanyi kaki pinter lu kali kunya. Ah, bapak ampun abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses tanya homa gitu pak rada gede amek. Tak itu ya. Ampun jeneng bapa, hampura. Disaha. Jadi bapa, lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Ya, geus lieur deui ya. Tong ka dewek teh urang kaalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Mohon pak. Naon teh hartina? Ya muka gusti ngahampura ka abdi cek silain ya kasaha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia ka duit bubuh teh mah keur jajan. Tak enak sih minta hampura kalau kenaon, lamun dihebere hampura. Ya liur yo, liur. Ko contoh nama kiai murunan, abdi teh boga salah ka bapa. Pak hapunten abdi. Dan saya dihampura mengenai ku bapak abdi teh saya kecap hampura di kolot memudun tetenang hati teh. Jadi abdi pangnah yang dihampura ku alot teh supaya tenang hidupnya. Sanu tenang di dunia. Sakit itu dihudak-hudak pangabutuh teh. Cacak di bere BBM naik kering tetenang saya teh hidup teh. Tadi kayaknya kuenya jadi panjang atau cemar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam panas. Nya numutkeun dina katerangan emuran hidunya teh alam panas teh geuning. Yeuh mana pi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti di geus alam panas. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, anu ditah modal di sekolah teh. Dari akhirat teu tenang mun leuh. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya, ti habata kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat waduhe teh. Walal akhiratu herulaka minal ula surat waduha waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken waduhe walaili ida saje waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon kek naon mangga pandang ngampekeun. Heh, kapan aya ku ilmu parabot mah beunang? Tining apa? Dumeh eta pan alitna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alitna digenti ku iya di